Lala Widi Ngu Palapa. Yo. Mangane nek kecel ojo kenceng-kenceng. Cek gak tawuran ya. Irang Community. Terima kasih bunga-bunga sosialnya dari Ireng Community, semoga rezekinya tambah banyak.